Telah tiba masa indah untuk satukan cinta. Kini kau telah tercipta dalam takdir cinta dari Yang Maha Kuasa. Dengan janji suci ini akan kita satukan dalam perjalanan di bawah naungan dari Yang Maha Kuasa. Semua harap yang kulantunkan bersama dalam ridho-Nya. Bingkai hidup cinta, teguhlah dengan yang kita rasa. Janganlah terlena oleh basa-basi dunia. Wahai kau yang dicinta, izinkan ku bawa ke surga. Biarlah kelima cinta bahagia bersama jalan cinta. Jawab.